tega meracuni cintaku. Bukankah ragamu serta nyawamu bersumpah haram disentuh yang lain? Ternyata dirimu munafik padaku, manis ucapanmu namun pahit hatimu. Aku bakar fotomu, gaun pengantinku hancurkan. Mana mungkin pula dapat memabukkan, mana mungkin madu. Sayang, mungkin datangnya akhir pasti ada awalnya. Biarlah pergi untuk berpaling dalam cintamu. Begitu jahatnya kelakuanmu kepada diriku. Sebarkan airku, kau kecilkan diriku. Sedang keburukanmu kau sembunyikan. Begitu tangguhnya pendirianmu terhadap diriku. Itukah balasanmu kau berikan padaku? Sedang selama ini ku sayang kamu, begitu jahatnya. Jangan lupa kulitnya, air susu kau panas dengan air tuban. Begitu jahatnya kelakuanmu kepada diriku. Sebarkan kaitku, kau kecilkan diriku.